cinta bersemiri antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertemu semenjak ini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan semua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cabaran memaksa diriku terjerat di penuh asmara. Bersama dirimu kita bebas dari kesepian. Dalam penghiburan kita cita dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau rintangan berjuta, walau cabaran memaksa.